Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih kita dalam kitab Mudzakkiratul Hadis. Masuk kita ke hadis yang ketiga, al-hadis ats-tsalits. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Pada suatu hari aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di kendaraan yang dipakai oleh mereka orang-orang Arab biasanya dengan himar. Himar ini bahasa kitanya keledai. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hamba-hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Yakni kalau hamba itu menunaikan hak Allah, apa yang akan didapatkan oleh mereka? Qultu, maka aku katakan, kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Mu'adz berkata, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah kepada para hamba adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, yakni kalau mereka melakukan perbuatan ini, kalau mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba, Allah tidak akan mengadab, man la yusyriku bihi syai'a, siapa saja dari hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau betul-betul merasa gembira, sangat bergembira, sehingga beliau berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku kabarkan kepada manusia? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, jangan engkau kabari mereka. La tubashirhum, jangan engkau kabari manusia. Fayatakilu, sehingga nanti mereka akan bersandar. Bersandar. Mereka tidak mau beramal nanti. Mereka akan manja, tidak mau beramal. Mereka bersandar, ya. Sehingga yang demikian itu menyebabkan mereka bersandar, jangan dikabari kepada manusia. Inilah hadis yang ketiga, akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam al-Bukhari, nomor 5967 di dalam sahihnya, dalam Kitabul Libas, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rawil hadis, rawi al-hadis yang meriwayatkan hadis ini, huwa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari. Ya, berarti ketika kalimat Al-Ansari ini kalimat apa? Hah? Sahabat apa ini Al-Ansari? Sahabat tetap. Sahabat Ansor, ya. Al-Ansari ini menunjukkan beliau sahabat Ansor. Sahabat Ansor, penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang menyambut sahabat Muhajirin yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Kita sudah pernah mungkin lewat Mu'ad bin Jabal ini ya, dalam beberapa hadis yang kita lewati di beberapa kitab, mungkin bisa jadi bahan murojaah. Siapa nama kunyahnya Mu'ad bin Jabal? Siapa Ami? Hah? Lupa. Kunyah beliau ini Abu Abdurrahman. Kunyahnya Mu'ad bin Jabal Abu Abdurrahman. Sahabiyun masyhur. Sahabat yang masyhur, ya. Sahabat yang terkenal. Min a'yani sahabat, termasuk dari tokoh sahabat. Syahida Badran, beliau mengikuti perang Badar. Wama ba'dah, dan setelah perang Badar. Beliau ini pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke mana? Antum, ke mana? Madinah. Ke mana? Ke Habasyah. Jauh nia. Ke mana? Pernah diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau nanti akan mendatangi ahli kitab. Kemana? Ke Yaman, ya. Pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk berdakwah. Menunjukkan beliau adalah sahabat yang berilmu. Jadi yang diutus untuk berdakwah itu sahabat yang berilmu, yang sudah tinggi keilmuannya, mumpuni, itu yang dipersiapkan untuk mendakwahi manusia. Yang mendakwahi di situ ada Alkitab, Yahudi, Nasrani. Sahabat Mu'ad yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam dakwah di forum di khalayak ramai, yang berperan di situ adalah orang-orang yang berilmu. Tidak seperti sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada kelompok-kelompok tertentu dari kelompok Islam, yang mereka baru seminggu keluar sudah berdakwah, mengajak manusia semuanya di forum. Ya Allah, bagaikan seperti ulama besar. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu keliru, orang baru seminggu tobat ya, dari kemaksiatan sudah jadi ulama. Baru mu'allaf, ya, masuk Islam, masih baru waktu dia itu, kemudian sudah jadi ulama. Nah, ini keliru. Namanya belajar itu perlu perjuangan. Yang namanya belajar itu lama. Untuk diutus dalam berdakwah di forum resmi, dalam berdakwah kepada manusia, itu bukan sembarang orang yang sudah matang ilmunya. Beda halnya kalau kita dakwah kepada keluarga, kita menyampaikan ilmu kepada sanak saudara, anak-anak, ya enggak masalah kalau seperti itu. Ini perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau mengutus orang yang akan berdakwah menghadapi masyarakat banyak, siapa yang beliau utus? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi, dan ilmu beliau ini mencapai pada puncaknya. wal ahkam wal Quran, dan beliau juga memahami hukum-hukum Islam dan memahami ilmu Al-Quran. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mata sanata samana saman asyrata bisyam. Beliau meninggal di tahun yang ke 18. Beliau meninggal di Syam. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini meninggal di kejadian yang menjadi sejarah bagi kaum muslimin, yaitu ketika terjadi wabah di Syam. Ta'un Amwas, wabah yang disebut dengan Ta'un Amwas. Beliau radhiyallahu anhu meninggal di sana. Di masa-masa masih kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tafsir al-mufradat, tafsir mufradat. Radif, yang dimaksud dengan radif, aku, radifnya Nabi SAW, maksudnya adalah rakiban khalfahu, aku dalam keadaan mengendarai, ya, membonceng di belakang beliau, rakiban. Berarti kalau rakiban ini, kalimat rakiban khalfahu, ya, dibonceng, ya, berarti kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sini Syekh menjelaskan khalfahu, ada kalimat khalfahu. Di belakangnya, berarti kalau di belakangnya itu dibonceng, ya, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Haqqullah 'alal 'ibad, hak Allah kepada para hamba, maksudnya adalah ma yastahiquhu alaihim minal ibadati watta'ah, apa yang menjadi hak atas mereka dari ibadah dan ketaatan. Hakul ibadi ala Allah, hak para hamba atas Allah, wastihqaqu in'am wa fadlin, mereka berhak mendapatkan kenikmatan dan keutamaan. Wa ja'ala dhalika 'ala nafsihi tafaddulan wa ihsanan, Allah jadikan itu sebagai nikmat dan kebaikan, keutamaan dari Allah kepada al-muwahhidin, hamba-hambanya yang bertauhid, al-mukhlisin, hamba-hambanya yang ikhlas. Wa laisa 'ala Allahi haqqun wajibun bil 'aqli kama taz'umul mu'tazilah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hak yang wajib, ya, secara akal, sebagaimana yang dipahami oleh kelompok sesat Mu'tazilah. Jadi, hamba ketika melakukan ini, dia akan mendapatkan janji yang sangat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan Allah azab. Tetapi, ini bukan berarti kita mewajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya kepada al-muwahidin, hamba-hamba yang bertauhid, al-mukhlisin, dan hamba-hamba yang ikhlas. Qala afala ubashirun nas, kata Mu'ad, apakah aku kabarkan kepada manusia, maknanya adalah ukhbiruhum bima yasurruhum, bolehkah aku kabarkan kepada manusia sesuatu yang membuat mereka bergembira seperti ini, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Yattakilu, nanti mereka akan yattakilu. Apa makna yattakilu? Ya'tamidu, nanti mereka akan bersandar. Jangan. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Al-makna al-ijmali, al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-ghayata allati khalaqallahu al-khalqa, tujuan yang Allah telah menciptakan para makhluk karenanya. Ala wa hiya ifrad Allahi wahdahu bil ibadah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. wal ikhlas, dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Fa inna hadzal haqqal 'adzim, karena sesungguhnya hak yang agung ini, laisa illa lillah, tidaklah berhak diberikan kecuali hanya untuk Allah. Al-Khaliqul Azim, yang menciptakan, yang maha agung, Al-Mun'im, Al-Mutafaddil, yang memberikan kenikmatan dan keutamaan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak mendapatkan ibadah. Kama bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma yastahiqul ibad 'ala Allah min al-jazaa', apa yang berhak didapatkan oleh seorang hamba dari Allah berupa balasan, inhum qaumu bihadzal wajib, jikalau mereka menegakkan, menjalankan, merealisasikan kewajiban yang agung ini, yaitu mengikhlaskan ibadah, apa yang akan mereka dapatkan? An yunjiyahum min adzabin nar, mereka diselamatkan dari azab neraka. Wa yudkhilahum jannatin na'im, Allah masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa hadza amrun yusirru bihil mu'min. Wa hadza amrun yasurru bihil mu'minu. Ini adalah perkara yang disenangi oleh seorang mukmin. Wa yustabsyaru bihi, dan semestinya dikabarkan perkara yang seperti ini, semestinya dikabarkan, ya, disebarkan kepada kaum mukminin. Oleh karena itulah Mu'ad minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ubasyirun nas, bolehkah aku sebarkan kepada manusia wahai Rasulullah, walakinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam naha Mu'adan, melarang Mu'ad an dalik, untuk menyebarkan itu, limaslahati ummatihi, karena kemaslahatan terhadap umatnya, wa hubban minhu, kecintaan kepada umatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yajiddu fil amal, agar mereka bisa senantiasa semangat dalam beramal, wa fima yuqarribuhum ila Allah, dan melakukan segala perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, wa yatanafasu fihi, dan mereka bisa berlomba-lomba di dalamnya, liyanalu hadzal jidd wal jihad, agar mereka mendapatkan kesemangatan dan kesungguhan serta berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal 'aks, kebalikan dari itu, law taqa'asu 'anil 'amal, kalau mereka mundur ke belakang dari beramal, yakni tidak semangat, wa takalu 'ala mithli hadzal wa'di, dan bersandar dengan janji yang semisal ini, fa innahum sawfa yatufuhum sawfa yafutuhum khairun katsir, maka sungguh akan luput dari mereka kebaikan yang banyak, wa ajrun kabir, dan balasan yang besar. Ma yustafadu min al hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, hikmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat hikmah dalam mengajarkan ilmu agama. Haitsu iftataha hadzal ta'lim bisu'al. Karena beliau memulai pengajaran ini dengan pertanyaan. Kalau pelajaran itu dengan bentuk metode tanya jawab, ya, bertanya kemudian dijawab, liyakuna awqa fin nafs, yang seperti ini lebih tandas di jiwa, wa ablagh fi fahmil muta'allim, dan lebih menyentuh dalam memahami bagi orang yang belajar. Atsani, yang kedua, fihi tawadu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini terdapat kerendahan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa husnu akhlaqihi, dan baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Haitsu yarkabul himar, yakni beliau mengendarai keledai, yardifu ashabahu ala markubihi, dan beliau membonceng sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membonceng, ya, sahabatnya dibonceng. Ini menunjukkan betapa tawaduknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalis, faedah yang ketiga. Wa fihi bayanu a'zam huquqillahi 'ala 'ibadihi. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan betapa besarnya hak Allah kepada hamba-hambanya. Ala wa huwa tauhidullahi wa ifraduhu bil ibadati wahdahu. Yaitu hak tersebut adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah kepadanya semata. Ar-rabi', faedah yang keempat. Wa fihi tafaddulullahi ala ibadihi bi ahsanil jaza. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan Allah kepada hamba-hambanya dengan mendapatkan balasan yang paling bagus ala adai hadzal haq ketika mereka menunaikan hak ini. Al-khamis, yang kelima. Wa fihi istihbabi bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa dianjurkannya untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang menggembirakannya. Sebagaimana Mu'ad ingin memberikan kabar ini kepada kaum muslimin. Kalaulah mereka tidak bersandar, tentu Rasulullah SAW akan mengizinkan. Namun Rasulullah SAW mengira nanti kaum muslimin akan bersandar, sehingga jangan dikabarkan. As-sadis, yang keenam. Wa fihil khawfu minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Di dalam hadis ini terdapat rasa takut dari bersandar kepada keluasan rahmat Allah. Tidak semestinya kaum muslimin bersandar dengan rahmat Allah, lalu mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah dengan janji, dengan dalih dari mereka, nantilah taubat itu nanti. Allah kan maha pengampun. Umur masih muda. Masih muda kok, senang-senanglah dulu. Bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini Allah cabut nyawanya? Dia belum bertobat, dia dalam gelimangan maksiat, sehingga tidak boleh bersandar dengan rahmat Allah. Wajib bagi kaum muslimin untuk beramal. Fa inna hadzal ittikal yadurru katsiran minal juhal. Karena sesungguhnya bersandar yang seperti ini akan memudaratkan, sungguh memudaratkan banyak dari kalangan orang-orang yang bodoh, sehingga mereka tidak beramal. Gara-gara bersandar tadi, jadi mereka tidak beramal. Walhamdulillah, selesai kita hadis yang ketiga. Cepat hadis yang ketiga ini, tidak banyak penjelasannya, singkat dari Syekh. Hafizahullah ta'ala. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang keempat, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tafadhalna, barakallahu fikum. Pertanyaan pada minggu yang lalu, ada pertanyaan yang saya keliru dalam menjawabnya, yakni ketika ada seorang yang bertanya tentang seorang perempuan, bagaimana hukumnya seorang perempuan sholat mengenakan mukena saja tanpa mengenakan pakaian yang lain, apakah sholatnya tetap sah? Terus saya katakan yang seperti ini jangan ditanyakan. Saya ralat, ya, yang seperti ini boleh ditanyakan, ya, tanyakanlah permasalahan dalam bab agama ini sedalam-dalamnya. Dalam masalah luar kita, masalah dalam kita, ya, semuanya dibahas dalam ilmu agama. Bahkan sebagian sahabi, ya, sahabat perempuan, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan yang benar. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah perempuan juga wajib mandi junub kalau dia itu mimpi basah? Ini sahabat perempuan yang bertanya. Yang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah yang sangat sensitif seperti ini. Boleh dalam ilmu agama yang seperti ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Bahkan ini termasuk dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak boleh malu-malu. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza hiya ra'atil ma." Boleh. Yakni maksudnya iya. Tetap mandi kalau dia mendapati air, ada air mandinya yang keluar, jadi dia tetap mandi junub, mandi wajib. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan minggu lalu, ya, saya ralat, ya, saya rujuk darinya dan saya jawab, saya nukilkan ucapan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarhul Mubti'. Kata beliau rahimahullahu taala, yujzi, ya, sah wanita itu walaupun sholat dengan satu baju, walaupun sholat bi tsaubin wahid, dengan satu baju yang demikian ini boleh, sah, ya, dari sisi sah, sah, ya, sah, walaupun yang terlihat adalah hanya wajahnya, yang terlihat itu hanya wajahnya. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan itu di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan itu, ya, kita ulang apa yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kata beliau, yujzi, ya, sah al-mar'ah, yujzi al-mar'ata sitru auratiha, sah bagi seorang wanita menutup auratnya, walau bi tsaubin wahidin, walaupun dengan memakai satu baju. Falau talaf lafat al-mar'ah bi tsaubin yasturu ra'saha wa kaffaiha wa qadamaiha wa baqiyata badaniha wa la yakhruju minhu illa al-wajh ajza. Kalaulah seorang wanita menutupi dengan baju, ya, hanya memakai baju, lalu baju itu menutupi kepalanya, kedua tangannya, kedua telapak kakinya, dan seluruh badannya, dan tidaklah yang keluar dari baju itu kecuali yang nampak, tidaklah yang nampak kecuali wajah, ini pun sholatnya tetap sah, ya, tetap sah, kalaupun dia mengenakan baju yang itu longgar, yang tidak terlihat kecuali wajahnya, yakni telapak tangannya di sini tertutup, kepalanya tertutup, kedua kakinya tertutup, semuanya tertutup kecuali wajahnya, itu pun tetap sah. Intinya kata Syekh, yujzi al-mar'ah sitru auratiha walau bi tsaubin wahidin, sah seorang wanita menutupi auratnya walaupun dengan satu baju. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang seorang wanita, bolehkah wanita mengenakan pakaian laki-laki? Bolehkah laki-laki mengenakan pakaian wanita atau sebaliknya? Demikian pula dalam bab sendal, bolehkah menggunakan sendal laki-laki, sendal perempuan? Dalam bab ini, kalau itu pakaian termasuk dari pakaian yang kekhususan kaum wanita, tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Ya. Demikian pula pakaian yang kekhususan kaum laki-laki, tidak boleh dipakai oleh kaum wanita. Baik itu bentuknya baju, ataupun sendal, ataupun pakaian yang lain. Karena kita dilarang untuk menyerupai kaum wanita. Demikian pula wanita dilarang untuk menyerupai kaum laki-laki. Apa pakaian laki-laki yang sendal itu? Sendal apa? Sendal apa? Kecuali yang sendal itu, sendalnya itu berserikat. Untuk laki-laki bisa, untuk perempuan bisa. Seperti sendal jepit. Sendal jepit itu boleh untuk laki-laki, boleh juga untuk perempuan. Jadi boleh dua-duanya. Demikian pula kalau misalkan ada model baju yang ini boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan, boleh, silakan dipakai. Ya, kecuali yang itu kekhususan bagi kaum laki-laki atau kekhususan bagi kaum wanita atau kekhususan bagi kaum wanita. Gitu ya. Kemudian pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan hukum wanita mengendarai motor. Kalau yang disebutkan dari penjelasan-penjelasan para ulama, baik itu Syekh Muqbil, Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah, penjelasannya yakni tentang mobil, ya, wanita mengendarai mobil itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, ya, karena wanita itu ma'ruf bahwasanya mereka itu naqisatul aqli wad-din, ya, lemah akal dan lemah agamanya. Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengatakan al-ghalib 'alan nisa annahunna dha'ifat aqlin wad-din. Wanita itu secara umum mereka lemah akal dan agamanya. Lemah akal dan agamanya, ya. Maka yang lebih baik adalah ditinggalkan. Fayambahilaha antattaqillah tak subhanahu wa ta'ala wa antalzam baitaha, kata Syekh Muqbil. Semestinya bagi dia untuk tetap tinggal di rumahnya, ya, jangan dia pergi, jangan dia pergi ke sana kemari, ke sana kemari, kecuali dalam kebutuhan yang la budda minhu, daruri, darurat, ya. Dan wa kana zaujuha ghaiban, dan tidak ada suaminya, atau suaminya masjunan, di penjara. Kalau suaminya di penjara kan enggak bisa, enggak ada yang ngantar. Au maridun, atau suaminya marid, sakit. Au mata zaujuha, atau meninggal. Wa tahtaj hajatan minas suq, dan dia pengin keluar karena ada kebutuhan untuk pergi ke pasar. Fatastur, sehingga dia menutup auratnya. Wa takhruj, ya, dan boleh dia keluar. Baik dia itu mau keluar dengan jalan kaki atau mengendarai mobil. Ya, adapun selain dari keperluan yang mendesak, maka sebaiknya ditinggalkan. Jangan bermudah-mudahan kaum wanita untuk melakukan hal ini. Nah, di sini yang jadi penjelasan beliau adalah dengan mobil, ya. Mobil. Kata beliau, al-muhim idza kanat imra'atan salihatan yu'man 'alaiha minal fitnah. Jika wanita itu wanita yang saleh, aman dari fitnah. Wahtajat syai'an minasuk, dan butuh sesuatu untuk ke pasar. Fala ba'sa, tidak mengapa. La a'lamu mani'an min hadza, aku tidak mengetahui larangan dari hal ini. Fasayyaratu alatun, kata beliau, sayyarah itu, mobil itu adalah alat, ya. Min hadid, minal hadid, alat yang terbuat dari besi. Lasna nuharrimu 'alaiha hadza, kita tidak mengharamkan atasnya hal ini. Namun itu tadi, wanita itu secara umum wanita itu adalah lemah. Ini mobil, ya, mobil itu yang tertutup. Lantas bagaimana dengan motor? Tentu motor itu lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, kalau tidak dalam kondisi yang betul-betul darurat, maka jangan. Antarkanlah oleh suaminya, oleh mahramnya yang laki-laki, itu lebih baik dan lebih menjaga kehormatan bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita. Sehingga dalam bab ini wanita, ya, sangat dijaga di dalam syariat Islam ini. Ya, pernah juga kita tanyakan kepada Syekh Salim Mbah Muhriz hafizahullah taala, jawaban beliau yang seperti ini. Dilarang, ya, wanita itu lemah, sehingga jangan melakukan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga saya pernah ditanya tentang keutamaan membaca surat Al-Muluk dan As-Sajadah. Adakah dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur membaca surat Al-Muluk dan surat As-Sajadah? Saya jawab waktu itu, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah surat Al-Muluk, dan setelah itu saya membaca-baca, walhamdulillah Allah berikan kemudahan mendapatkan ilmu, faedah ilmiah dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa hal itu disyariatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhuma dari Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa disebutkan kata Jabir radhiyallahu anhu, kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur sehingga beliau membaca surat As-Sajdah. Beliau tidak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah, wa tabarakalladzi biyadil muluk, dan membaca surat Al-Muluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan Al-Muluk. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi, disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah nomor 585. Alhamdulillah. Demikian pula membaca surat Al-Muluk itu keutamaannya sangat besar. Disebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan di dalam Tabaqat Al-Asbahan, dihasankan, memang derajatnya hasan. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, suratu tabarak hiyal mani'atu min adabil qabr. Surat Al-Muluk itu menghalangi, melindungi seseorang dari adab kubur. Maka semestinya bagi kaum muslimin untuk memperbanyak membaca surat Al-Muluk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selesai dari yang mengganjal-mengganjal, ya sudah kita ralat semua. Semoga Allah berikan selalu keistiqomahan kepada kita. Ini ada pertanyaan, ya saya langsung baca. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika seseorang ingin wudu dan sholat, dia menemukan banyu, dia bertanya kepada temannya, sucikah air ini? Dia ingin wudu. Temannya menipunya, temannya berkata suci, kemudian dia yang ditipu tadi berwudu dan sholat. Sahkah sholatnya? Jazakumullah khairan ustaz. Wa iyyakum. Dalam bab ini, ya kesucian air itu bisa dirasakan sendiri oleh kita. Ya, kita bisa merasakan kesucian air itu tanpa perlu kita mungkin untuk bertanya. Kita lihat air itu. Air itu al-aslu fihi tahar. Hukum asalnya suci. Kecuali apabila terpenuhi padanya salah satu dari tiga sifatnya yang berubah. Warnanya, rasanya, dan baunya. Air itu kalau berbau, bau kencing, ya. Bau kencing, sudah bau kencing, sudah. Berarti bukan air suci lagi. Warnanya, warna kencing, sudah. Berarti sudah tidak pantas dipakai wudu. Kalau tidak ada itu semua, tidak ada bau kencing, bau pesing, tidak ada pula kotoran manusia di situ. Artinya dia seperti air secara umum, berarti suci. Sholatlah kita dengan air tersebut. Nah, mungkin ada air bak mandi. Air bak mandi kemasukan kencing bayi. Air bak mandi ya mungkin ya, setelah itu mungkin dari antum ada nyuci air, menyuci apa itu celana dedek ya, dedek bayi ngompol tadi malam, pagi antum nyuci kucek, qadarullah air kencingnya itu yang sudah kita kucek tadi masuk ke bak mandi. Masuk ke bak mandi. Itu boleh enggak kita berwudu dengan air di bak mandi tadi? Boleh. Sama baunya. Rasanya? Kalau enggak berubah, boleh. Rasanya, baunya, warnanya? Kalau berubah, enggak boleh. Nah. Kalau dia itu hanya setetes, biasanya enggak berubah. Atau dua tetes, atau bahkan mungkin satu gayung masuk semua, masuk ke bak mandi. Tapi bak mandi itu penuh. Penuh dan tidak berubah. Ya. Masih ketika dipegang, masih air. Dicium, masih bau air. Air biasa, tidak ada bau kencing, tidak apa. Maka itu suci airnya. Ya. kecuali ya kalau mungkin satu baskom yang masuk. Satu baskom itu kotoran semua, ompol masuk ke bak mandi. Kira-kira merubah enggak kalau seperti itu? Berubah langsung. Tetapi kalau tidak merubah sama sekali, maka tidak dikatakan air tersebut najis. Air tersebut tetap suci pada keadaannya. Ya. Sampai berubah ta'muhu wa launuhu, ya. Ta'muhu rasanya, launuhu warnanya, terus apa lagi tadi? Baunya dan rihuhu baunya. Begitu ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan yang mau langsung dijawab bisa ya. Syaratnya pertanyaannya mudah. Kalau mudah langsung dijawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana mempunyai teman yang jelek akhlaknya, dia selalu menyakiti, tapi saya maafkan. Tapi dia selalu menyakiti dengan akhlak buruknya. Apakah boleh meninggalkan atau menjauhinya, walau dia sama-sama salafiyah, bahkan mesti kita jauhi yang seperti ini. Walaupun dia salafiyah, ya. Kalau akhlaknya buruk, kita jauhi. Akhlaknya buruk, kita jauhi, ya. Karena itu akan berpengaruh pada kita. Akan berpengaruh pada kita. Kita sudah maafkan, ternyata ngulang lagi. Kita maafkan, ngulang lagi. Ya. Bahkan semakin buruk keadaannya. Kalau kita maafkan, dia semakin buruk keadaannya. Maka seperti ini jangan dimaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Balasan kejelekan itu adalah dengan kejelekan yang semisalnya. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan terjadi kebaikan, terjadi perdamaian, kebaikan, ya, maka Allah yang menanggung pahalanya, fa ajruhu 'ala Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aslaha, kata Syekh Ibnu Utsaimin, terjadi perbaikan, terjadi perubahan. Ini menunjukkan kalau tidak terjadi perubahan, tidak ada maafnya, ya, sehingga tidak dimaafkan kalau tidak terjadi perubahan. Tidak mutlak memaafkan itu baik, ya. Ada pada saat-saat tertentu yang baik itu malah tidak memaafkan. Kapan? Ketika yang melakukan ini dia semakin jahat, dan ketika dimaafkan dia menjadi lebih buruk keadaannya. Sehingga teman yang jelek ini secara umum harus dijauhi, ya, baik dia itu mungkin dia itu salafiyah atau tidak. Yang namanya akhlak buruk itu merusak, ya, akan merusak dan menular, penyakit menular, sehingga tidak boleh kita berteman dengan orang-orang yang akhlaknya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kita akhlak yang mulia. Mau bertanya ya Ustaz, nomor satu, bagaimana cara mandi janabah yang sesuai sunnah? Nanti kita ada pelajarannya insya Allah ya, berwudu dulu kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh. Ada pelajarannya nanti ya dalam bab fikih ya. Tapi perlu diketahui tata cara mandi janabah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ghuslu ta'min, mengguyur air ke seluruh tubuh. Itu namanya ijza ya. Yujzi ya, mandi yang dia itu bentuknya ijza, sah. Mandi sah. Air diguyur ke seluruh tubuh, jangan ada yang ditinggalkan satupun. Sah. Ini cara yang wajib. Cara yang sunnah adalah sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan wudu terlebih dahulu tadi. Ya. Dan nanti tata caranya insyaallah kita lewati dalam pembahasannya, ya. Kalau ummahat ada pelajaran fikih kan? Ada pelajaran fikih. Nanti insyaallah bisa di jelaskan oleh Ummu Fudail. Asani yang kedua, bagaimana hukumnya ketika salat kita sempat tertidur sejenak? Terangguk, apakah salat itu masih syah? Sah mungkin ya. Apakah salat itu masih sah Kalau sudah tidur, berarti tidak sah lagi sholatnya, sudah hilang akalnya. Kecuali kalau cuman ngantuk-ngantuk biasa. Gimana maksudnya ngantuk-ngantuk biasa ini? Ya, terangguk. Di sini pertanyaannya terangguk. Nah, terangguk ini ada rinciannya. Kalau terangguk itu ternyata sudah ngorok, ya berarti keluar dia. Ya, wudunya batal, apalagi sholatnya. Ya. Kalau dia terangguk itu tapi masih mendengar suara sebelah, masih mendengar suara kipas, masih mendengar, ini masih yang ditoleransi. Artinya wudunya tetap tidak batal kalau misalkan dalam sholat Jumat dia mendengar khutbah seperti ini. Demikian pula kalau dalam keadaan sholat, ya, masih sah sholatnya. Nah, tinggal dilihat keadaannya bagaimana. Karena ya, di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan di dalam Umdatul Ahkam, ya, saya lupa riwayatnya. Ketika itu Rasulullah SAW mengerjakan sholat isya di tengah malam. Karena waktu yang afdal dari waktu isya itu waktu tengah malam. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, as-salata ya Rasulullah, raqadan nisa'u wasibyan. Wahai Rasulullah, ayo kita sholat. Anak-anak dan perempuan sudah tidur. Kemudian Rasulullah datang, lalu langsung menegakkan sholat. Bagaimana tidur mereka itu? Ya, ini tidur yang masih sadar gitu. Masih sadar tidurnya. Bukan tidur yang nyenyak, ya. Apalagi sampai ngorok, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau masih sadar, ini masih sah. Ya, kalau sudah tidak sadar lagi, itu yang membuat tidak sah. Bagaimanakah kedudukan seorang anak yang hadir di luar nikah mungkin ya. Di luar nikah. Maksudnya anak tersebut lahir tapi tidak nikah, begitu mungkin. Anak zina ya, disebutkan oleh para ulama ini dalam bab waladuz zina. Anak zina namanya, anak zina. Berlaku di situ hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya. Dia dinisbahkan kepada ibunya, ya. Dia disebutkan kepada ibunya, nisbahnya kepada ibunya. Ayahnya tidak berhak menjadi wali. Ada hukum-hukumnya tersendiri. Tetapi anak tersebut, ya, anak pada umumnya, ya, tidak bisa disalahkan anaknya. Yang salah itu orang tuanya. Anaknya tetap seperti anak pada umumnya. Dia disayang, ya. Dia juga berhak mendapatkan pendidikan agama. Dia juga berhak diperlakukan sebagaimana anak pada umumnya. Namun diberlakukan padanya hukum-hukum tertentu, yakni dari sisi kemahroman, ya, kemudian dari sisi waris, ya, dari sisi nasab dia disandarkan kepada ibunya. Dia itu anak ibunya, bukan anak laki-laki yang menzinahi ibunya tadi. Dia itu anak ibunya. Kasihan, masya Allah. Inilah menunjukkan kepada kita betapa buruknya perbuatan zina. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan ini. Bagaimana adab akhlak seorang terhadap orang tua? Nah, ini panjang penjelasannya. Perlu kita bahas dalam kitab tertentu pembahasannya ini. Intinya, kepada orang tua itu kita diperintahkan untuk menghormati, untuk menyayangi, ya. Yang muda menghormati yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang muda. Yang tua hendaklah bersikap tawadhu, ya, menganggap bahwa dirinya ya rendah, ya, tetap itu perlu sifat tawadhu itu. Menganggap bahwa yang muda itu mereka lebih muda dan dia lebih dulu melakukan dosa dari mereka. Demikian pula yang muda menganggap bahwa orang tua itu ya lebih mendahului dia dalam hal keutamaan, dalam hal kebaikan, maka menganggap dirinya rendah juga, rendah hati. Baik yang tua maupun yang muda. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif qadra kabirina. Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengetahui kadar orang yang lebih tua. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf? Jazakallahu khairan. Ilmu fikih itu ilmu yang di situ dibahas tentang ibadah, ya, muamalah. Ada kitabnya khusus, kitab fikih, bab khusus bab fikih, ya. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang menyimpang dari ajaran Islam, ya, bukan ajaran Islam. Tasawuf, ya, bukan dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah SAW tidak ada mengajarkan hal itu, ya. Di antara amalan-amalan yang mereka ajarkan, banyak sekali amalan-amalan yang menyelisihi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, menyelisihi sabda-sabda Nabi SAW, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antaranya ada yang berzikir dengan lafaz Allah saja, Allah, Allah, Allah. Atau juga di antara mereka bahkan ada yang berzikir dengan lafaz hu, hu, hu, hu. Hua, hua maksudnya itu. Apa itu namanya? Itu tentu menyelisihi Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan dengan pengajaran yang seperti itu. Itu ajaran yang menyelisihi ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Afan Ustaz, mengulangi pertanyaan pekan lalu. Bagaimana hukumnya orang yang menikah dalam keadaan hamil? Apakah sah? Jika anaknya sudah lahir, apakah harus menikah ulang? Jika tidak menikah ulang, bagaimana hukumnya anak yang kedua? Apakah sama dengan anak yang pertama? Apakah nasab ke ayah atau ke ibu? Hukumnya orang yang menikah dalam keadaan hamil, berarti dia berzina. Iya. Ini yang kita pahami, ya. Berzina. Ini juga pertanyaannya perlu dirinci lagi. Hamil ini, hamil bagaimana? Apakah dia sudah menikah dengan seorang laki-laki? Ya, kemudian laki-laki itu meninggal, dia hamil. Ya, berarti kan dia masih dalam masa iddah. Kemudian dia dinikahi oleh laki-laki lain, apakah sah? Nah, kalau seperti ini nikahnya tidak sah karena dia masih dalam masa iddah. Iddahnya wanita yang hamil itu kapan? Hatta yadha'na hamlahun, sampai dia melahirkan. Ya. Ini juga perlu dirinci lagi. Tetapi kalau pertanyaannya secara umum di sini, apakah hukumnya orang yang menikah dalam keadaan hamil? Yang saya pahami berarti dia berzina terlebih dahulu. Ya, berzina kemudian hamil, lalu untuk menutupi aib itu, ya, supaya orang-orang tidak mengira dia berzina, dinikahilah perempuan itu lalu hamil setelah itu. Ini yang kita sering dengar, ya. Untuk jawaban dari ini, ya, sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, nanti insya Allah kita baca, kita jelaskan di waktu mendatang, ya, dibahas dulu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh kita mengamal wudu di kamar mandi? Mengamal wudu di kamar. Mengambil mungkin, ya. Mengambil wudu di kamar mandi yang ada kerannya mungkin, ya. Ini masuk dalam pembahasan mengambil wudu di kamar mandi secara umum, ya. Dari sisi boleh. Bolehkah berwudu di kamar mandi? Boleh. Baik kamar mandi itu ada kerannya ataupun tidak ada kerannya, cuman ada bak mandi saja. Bolehkah berwudu di situ? Boleh. Boleh berwudu di kamar mandi. Lantas bagaimana dengan nanti kita mau membaca bismillah, zikir bismillah? Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala, kata beliau, membaca bismillah ketika berwudu di kamar mandi, ya. Hukum basmalah itu sendiri terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Terlepas dari ini, kita masuk pada pembahasan hukum berzikir di kamar mandi. Para ulama menyebutkan berzikir di kamar mandi hukumnya itu makruh. hukumnya makruh. Sesuatu yang makruh boleh dikerjakan apabila lil hajah, apabila ada keperluan. Seperti di sini kita berwudu di kamar mandi, ya. Tidak mengapa, ya. Karena di kamar mandi kita sedang berwudu, sehingga yang tadinya basmalah itu makruh menjadi boleh hukumnya. Sesuatu yang makruh boleh dikerjakan apabila diperlukan. Mungkin kalau mau berwudu di luar yang di situ pakai keran, itu bakal ngantri lama karena orang-orang sudah banyak sekali yang ngantri. Nah, kemudian juga akan membasahi baju kita karena kerannya pendek, mungkin kan. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh dia di kamar mandi sekalian dia buang hajat, setelah itu dia langsung berwudu di sana. Boleh. Ya, boleh, tidak mengapa. Membaca basmalah di sana boleh? Boleh. Lil hajah, karena diperlukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ahlul kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun penjelasan para ulama yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Dan mereka itu sama dari dulu sampai sekarang. Allah menghalalkan kita memakan sesembelihan orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Sesembelihan dari hewan yang halal tentunya. Misal ada orang Nasrani, kalau di kita Indonesia yang lebih dominan Nasraninya, ya. Yahudi kayaknya kurang. Misal ada orang Yahudi Nasrani, Kristen. Dia nyembelih ayam. Ayam kan halal. Ayam, ya. Di belakang rumahnya. Kita enggak lihat nyembelihnya itu. Kemudian dia datang ke rumah kita, tok tok tok. Pak, ini ada ayam tadi saya sembelih. Ini sudah saya potong-potong. Ini untuk kamu. Boleh apa enggak? Boleh. Tak boleh. Enggak boleh. Itu kan pakai bejana orang kafir. Pakai besi. Belum dibersihin. Belum dibersihin. Boleh. Hah? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Enggak tahu. Boleh. Kenapa boleh? Tidak semuanya. Boleh enggak? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh, Dian. Kenapa tak boleh? Ini tak geleng-geleng ini tak tahu apa tak boleh. Oh, tak tahu ternyata. Kira-kira tak boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena dia memberi orang lain. Karena dia memberi orang lain. Dari sembelihan tadi. Daging dari sesembelihan tadi. Airnya. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Hah? Boleh enggak? Kenapa? Apa kata dia? Karena ayam itu halal. Iya, betul. Ayam itu halal. Tapi masih ada penjelasan lagi yang lain. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia wong ahlul kitab. Karena dia wong ahlul kitab. Hah? Iya, kenapa kalau dia ahlul kitab? Oh, lihat catatan dulu. Kenapa kalau dia orang ahlul kitab? Boleh intinya. Boleh intinya, ya. Wah, mana penjelasannya? Iya, karena dia adalah ahlul kitab. Ya, boleh memakan sesembelihan hewan yang halal yang disembelih oleh ahlul kitab. Alkitab itu Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum." Sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Halal, ya. Sesembelihan. Kecuali kalau dia menyembelih, kita lihat sembelihannya itu dia betul tidak membaca basmalah, dia betul berbuat zalim dalam sembelihannya itu, baru tidak kita makan, tidak boleh kita terima. Kalau kita tidak melihat, kita kembali kepada hukum secara umum, hukum memakan sesembelihan ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitab halalun lakum." Sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Dan ahlul kitab ini dari dulu sampai sekarang. Bukan hanya Alkitab yang zaman dulu saja, tidak. Bahkan dari dulu sampai sekarang. Sebagian mengatakan, iya, sekarang kan mereka sudah merubah-rubah. Bahkan dari dulu mereka itu merubah-rubah. Ya, bukan sekarang saja. Dari dulu mereka itu merubah-rubah. Merubah kitab yang asli. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara agar sholat terasa nikmat dan khusyuk? Caranya adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti aku salat. Seperti melihat aku salat. Sehingga semakin sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah semakin nikmat, ya. Semakin nikmat. Kemudian juga hendaknya seseorang merasakan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban. Tetapi dia harus menanamkan di dalam jiwanya kalau sholat ini kebutuhan kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat untuk berdoa. Ya. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Sehingga nanti akan terasa nikmat dan khusyuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat ini memang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang sudah khusyuk akan menjadi kebutuhan bagi dia salat tersebut. Bagaimana jika ada anak bayi yang sudah meninggal, apakah benar bisa menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya? Naam, ya, anak kecil termasuk yang bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Orang anak yang meninggal di waktu kecil, ya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita, ya. Ini disebutkan di dalam hadis, ya, lupa tapi saya hadis. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Tidak ada yang lain ya. Walhamdulillah, subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.